إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله جميعا ووفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid karya Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi. Baik, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa ikhwan yang menghafal matannya falyatafaddal. Siapa bagian? Ya, qira. أو يدعوه ومن أضل من دون الله ممن يدعو من دون أبا ويكشف السوء نستغيث برصيته سنتا بارك الله فيك. طيب Abu Aisyah kerap. Mana ada Ubaidullah kan? Tak ada. Tapi kerap. Ya, sebentar. Insyaallah antum nanti pekan depan. Baik. Ikhwan fillah barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada bab tentang al-mahabbah, tentang masalah cinta. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis Anas ibn Malik yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana di dalam hadis tersebut Rasulullah menyebutkan bahwa ada tiga perkara, siapa yang terdapat padanya, pada seseorang, tiga perkara ini terkumpul padanya, tiga perkara ini artinya tiga-tiganya harus ada pada diri seorang muslim, maka dia akan merasakan manisnya iman. Jadi bukan sekedar beriman, tetapi merasakan manisnya dan indahnya iman. Dan kita telah sebutkan kalam al-Imam an-Nawawi rahimahullah dalam syarahnya Sahih Muslim, bahwa seseorang yang merasakan manisnya iman, maka dia akan merasakan kelezatan, merasakan nikmat, merasakan lezat ketika melakukan ketaatan, merasakan nikmat, merasakan lezat ketika dia sholat, ketika dia berpuasa, ketika melakukan apa saja yang merupakan ketaatan kepada Allah. Demikian pula kata beliau, orang yang merasakan manisnya iman itu akan kuat di dalam menghadapi kesulitan, menghadapi cobaan-cobaan, ujian-ujian untuk mendapatkan ridha Allah. Itu orang yang merasakan manisnya iman seperti itu. Demikian pula kata beliau, orang yang sudah merasakan manisnya iman, maka dia akan lebih mendahulukan akhirat, lebih mendahulukan ya ridha Allah akhirat daripada kenikmatan dunia. Ya, dan seterusnya telah kita bahas ya kalam al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Baik, maka untuk mendapatkan manisnya iman ini tadi harus terkumpul pada kita tiga perkara ini. Kalau ingin mendapatkan manisnya iman, indahnya iman, maka harus memiliki tiga perkara ini. Tapi perkara yang pertama yang disebutkan adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini yang pertama. Siapa yang ingin merasakan manisnya iman, maka Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus lebih dicintai daripada siapapun selain keduanya. Faham ini? Harus lebih cinta kepada Allah daripada orang tua. Harus lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada istri atau suami. Harus lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada anak sendiri atau keluarga atau dunia atau harta dan seterusnya. Yang jelas Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Kalau seseorang sudah sampai pada derajat ini, sudah mampu sampai pada derajat ini, maka disitulah dia akan merasakan dalam hatinya manisnya lezatnya iman. Iya. Baik. Dan ikhwana fiddin azzakumullah, kalau orang mendahulukan lebih cinta kepada Allah, pasti lebih mendahulukan taatnya kepada Allah daripada yang lainnya. Pasti begitu. Ketika ada perintah Allah, baik, ternyata tidak sesuai dengan dunianya, tidak sesuai dengan keinginan istrinya, tidak sesuai dengan keinginan suaminya, tidak sesuai dengan keinginan keluarga dan seterusnya, maka orang yang ingin merasakan manisnya iman, dia akan lebih mendahulukan ketaatannya kepada Allah daripada yang lainnya, apapun yang terjadi. Ya. Baik, termasuk masalah dunia. Ya, sebab terkadang ada di antara kita yang terjun dalam suatu bisnis, pekerjaan dunia, ternyata itu melanggar agama. Ternyata itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki agar ditinggalkan perbuatan itu. Nah, namun ternyata kita lebih memilih apa? Lebih memilih dunia daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini untuk mendapatkan manisnya iman itu tidak mungkin. Sebab kata Nabi, siapa yang ingin mendapatkan manisnya iman, cintanya kepada Allah dan Rasulnya harus lebih besar, harus lebih daripada cinta kepada selain keduanya. Ini yang pertama ya. Dan ini sudah kita bahas pada ayat-ayat sebelumnya. Baik, yang kedua yang harus ada pada diri seorang muslim dan muslimat, wa ayyuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. Ya, dia mencintai seseorang siapapun dia, selama saudara muslim, la yuhibbuhu illa lillah, dia tidak mencintainya, tidak menyukainya, tidak menyenaninya kecuali karena Allah. Iya. Tentunya dalam kehidupan dunia itu ada orang-orang yang kita cintai, ada orang-orang yang kita senangi, ada orang-orang yang kita suka. Nah, maka kalau ingin mendapatkan manisnya iman, cintailah seseorang karena Allah. Cintailah seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya mencintai orang karena Allah? Maksudnya, ya, mencintai orang itu karena orang itu beriman. Satu, orang itu beriman bukan orang kafir. Dan orang itu beriman dan taat kepada Allah. Beriman dan taat kepada Allah, orang yang soleh, orang yang berada di atas sunnah, orang yang gemar beribadah, orang yang bagus akhlak. Nah, maka dia dicintai bukan karena apa-apa, tapi karena kesolehan dia, karena ketaatan dia kepada Allah, karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini yang kedua. Cinta kepada seseorang, apakah muslim atau muslimat, dia dicintai bukan karena dunianya, bukan karena sesuatu yang ingin diharapkan dari dia. Sebab ada orang suka kepada orang lain, kenapa? Ada udang di balik batu. Iya kan? Nah, nanti kita sebutkan ya azhar ucapan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kebanyakan manusia begitu. Suka kepada orang lain, kenapa? Karena ada sesuatu yang ingin diharapkan, bukan karena taatnya saudaranya kepada Allah. Ada orang yang taat kepada Allah, tapi karena dia tidak punya dunia, dia tidak suka, dia kurang senang bergaul. Ya, maka siapa yang ingin mendapatkan manisnya iman, maka cintailah saudara anda karena Allah. Cintai dia karena Allah. Senangi dia. Kenapa? Karena dia orang yang taat kepada Allah. Orang yang bagus akhlak. Orang yang berilmu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Dan para ulama menyebutkan. Ya. Bahwa tanda orang yang mencintai saudaranya karena Allah, bukan karena dunia. Ya, itu disebutkan oleh para ulama. Ulama as-salam menyebutkan seperti Yahya bin Mu'ad al-Razi rahimahullah. Yahya bin Mu'ad, kata beliau, hakikatul hubbi fillah. Hakikatnya orang yang mencintai karena Allah, hakikatnya sebenarnya tandanya orang yang mencintai seseorang karena Allah, kata beliau, la yazidu bil ata wa la yanqusu bil jafa. La yazidu bil ata wa la yanqusu bil jafa, kata beliau, tidak bertambah senangnya kepada orang itu karena diberi sesuatu. Dan tidak berkurang cintanya kepada saudaranya karena dicuekin, karena ditelantarkan, karena tidak diberi sesuatu. Sebab kalau bertambah cinta kita karena diberi sesuatu, itu artinya kita cinta dia karena apa? Pemberian, karena dunia. Ketika tidak diberi, tidak suka lagi dia. Kenapa? Dia bagi-bagi sesuatu, tapi dia tidak kasih saya. Akhirnya berkurang cintanya. Ya, maka hakikatnya orang yang mencintai seseorang karena Allah adalah tetap cintanya. Ya, diberi atau tidak, dia melihat ketaatannya kepada Allah. Itu yang dia lihat, bagaimana orang itu taat kepada Allah, bagaimana orang itu istiqamah di atas sunnah Nabi, pengamalannya, ibadahnya, akhlaknya, dia cintai karena itu. Dia diberi atau tidak, dia diadu atau tidak, dia tidak peduli. Kenapa? Yang dia lihat taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwani fillah, kalau kita mampu seperti ini, disitulah kita akan merasakan manisnya iman. Kenapa? Sebab orang yang mencintai saudaranya karena Allah, karena ketaatannya kepada Allah dia cintai, maka apa? Allah pun akan mencintainya. Paham ini? Kalau kita mencintai saudara kita karena Allah, karena taatnya kepada Allah, maka balasannya apa Allah kepada kita? Allah juga balas mencintai kita. Allah juga balas mencintai kita, ikhwana fiddin azzakumullah. Iya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah, ma tahabba islani fillah illa kana ahabbuhum ilallahi ashadduhum hubban lisahibihi. Kata Nabi, tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah, dua orang saling mencintai karena Allah. Si fulan Zaid mencintai Amr karena ketaatannya Amr kepada Allah, Amr pun demikian cinta kepada Zaid karena Zaid ini luar biasa ibadahnya kepada Allah. Tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah kecuali kata Nabi, yang paling Allah cintai di antara mereka. Kedua-duanya dicintai ya, tetapi yang paling Allah cintai dari keduanya itu yang paling asyaddu, yang paling besar cintanya kepada saudaranya. Dua-duanya dicintai oleh Allah ya. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, dua-duanya dicintai oleh Allah. Tetapi yang mana besar cintanya Allah di antara keduanya? Yang paling besar cintanya kepada saudaranya. Itulah yang paling besar, itulah yang paling luar biasa cinta Allah kepada dia. Ikhwana fi din azakumullah, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, pasti dia merasakan nikmatnya iman. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka berlakulah baginya firman Allah disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa zayyanahu fi qulubikum walakinallaha hababa ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka Allah katakan akan tetapi Allah lah yang menjadikan di dalam hati kalian kecintaan terhadap iman dan menjadikan dalam hati kalian keindahan terhadap iman. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka hatinya akan dijadikan apa? Dijadikan cinta terhadap iman dan dijadikan hatinya merasakan indah dan manisnya iman. Kapan itu? Ketika Allah sudah cinta kepada seorang hamba. Bagaimana mendapatkan cinta Allah? Cintai saudaramu karena Allah. Semakin Anda cinta kepada saudara Anda karena Allah, maka semakin besar cinta Allah kepada Anda. Semakin lemah cinta Anda kepada saudara, maka semakin lemah cinta Allah kepada Anda. Kalau Anda tidak cinta kepada saudara Anda karena agamanya, maka Allah tidak mencintai Anda juga. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung perbuatan kita. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Jadi cintailah saudara karena Allah Subhanahu wa taala, dan ingat ya, tanda orang yang cinta karena Allah itu seperti tadi. Tidak ada pengaruh dunia. Diberi atau tidak, tetap. Ya. Diberi atau tidak, tetap. Tetap dia melihat kondisi saudaranya. Dan kecintaannya kepada saudara tergantung ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Naam. Ya, tentunya orang yang mencintai saudaranya karena Allah, ya, bukan hanya merasakan manisnya iman di dunia, tetapi di hari kiamat, di saat manusia tenggelam dalam keringatnya karena panasnya sinar matahari, dia termasuk orang-orang yang selamat, termasuk orang-orang yang merasakan kesejukan. Kenapa? Sebab diberikan teduhan oleh Allah. Dikasih teduhan, dikasih tempat berteduh oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia dibangkitkan di padang mahsyar, ya, dalam keadaan ya hufat, tidak beralas kaki, urat, tidak memakai selembar pakaian pun, gurlan, ya, tidak berkhitan, kembali seperti semula. Dibangkitkan semua manusia dari awal sampai terakhir. Di mana? Di padang mahsyar untuk dihisab. Bagaimana kondisi manusia? Tidak beralas kaki, tidak memakai baju sedikit pun, kemudian tidak berkhitan. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengarkan sabda itu dari Rasulullah, maka timbul kecemburuan beliau, timbul rasa malu beliau. Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd. Kalau begitu, laki-laki dan wanita akan saling melihat. Ya kan? Kecemburuan, rasa malu dari seorang wanita yang menjaga kesuciannya. Malu dilihat auratnya. Ya. Apa kata Nabi? Al-amru ashaddu min ayyuhimmahum dhalik. Wahai Aisyah, kengerian yang terjadi pada hari kiamat, petaka yang terjadi pada hari itu menghilangkan syahwat-syahwat manusia. Sampai tidak ada nafsu untuk melihat lawan jenis. Kenapa? Kedahsyatan, kengerian yang terjadi pada hari itu. Bagaimana tidak, matahari jaraknya 1 mil. Dari kepala manusia matahari berapa mil? Hanya 1 mil. Sehingga banyak orang tenggelam dengan keringat. panasnya luar biasa. Antum bisa rasakan ikhwan fillah barakallahu fikum, ya, bagaimana panasnya matahari di dunia ini. Di siang bolong jam 12 antum keluar ke lapangan, luar biasa. Padahal itu bukan satu mil. Ini satu mil didekatkan dari kepala manusia. Belum lagi pemandangan yang lain. Ya. Tapi maka ikhwan fillah, ternyata di sana ada orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah. Yang akan diberikan teduhan oleh Allah sehingga selamat dari panasnya sinar matahari. Siapa mereka? Disebutkan dalam hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli. Ada tujuh golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuh golongan manusia, salah satu dari tujuh itu kata Nabi, warajulani tahabba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ya samara, itu buah yang Allah berikan di akhirat. Masya Allah. Nah, barakallahu, barakallahu fikum. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da iz anqadahu Allah minhu. Kata Rasulullah, dan dia benci, benci dia benci untuk kembali kepada kekafiran, benci untuk kembali kepada kekafiran. Ba'da iz anqadahu Allahu minhu, setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran itu. Kama yakrahu ay yuqdafa fin nari, seperti bencinya dia dilemparkan ke dalam api. Ini yang ketiga. Siapa yang ingin merasakan manisnya iman setelah yang pertama dan yang kedua, miliki juga yang ketiga ini. Benci untuk kembali kepada kekafiran. Dulunya dia berada di atas kesyirikan. Dulunya dia berada di atas agama non-muslim. Bahasanya orang non-muslim, bukan kafir. Dulunya dia berada di atas agama non-muslim, ya, bukan berada di atas tauhid, kesyirikan dia. Setelah itu Allah beri hidayah, Allah selamatkan dia dari kekafiran. Ya, taib, benci dia setelah Allah selamatkan, dia sangat benci untuk kembali kepada kesyirikan itu. Ada kebenciannya. Jadi bukan sekedar meninggalkan, setelah dia tinggalkan tidak mau sekali kembali, benci sekali. Setelah Allah selamatkan dia. Baik. Sebagaimana bencinya dia ketika dilempar ke dalam api. Nah, ini yang ketiga ya. Ini berat ini. Yang ketiga ini berat. Berat sekali. Sebab yang namanya maksiat itu adalah sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu. Yang namanya maksiat begitu. Hawa nafsu itu sesuatu yang disenangi oleh nafsu kita. Maksiat seperti itu. Sehingga untuk membenci suatu maksiat itu berat. Justru apa? Justru kita cintai maksiat. Untuk membencinya berat. Kalau meninggalkan, meninggalkan itu bisa, tetapi ada kebenciannya, nah itu yang susah. Harus benci. Benci kepada kekafiran, benci kepada kesyirikan, benci kepada maksiat setelah Allah selamatkan dia. Nah, Sehingga apapun rintangannya, apapun cobaannya, maka dia tidak sudi kembali kepada kesyirikan, apapun resikonya. Kenapa? Allah sudah selamatkan dia. Dia sudah merasakan nikmatnya hidayah. Sebab untuk diselamatkan dari kesyirikan, diselamatkan dari kekufuran, diselamatkan dari maksiat yang selama ini kita lakukan, itu tidak mudah. Untuk mendapatkan hidayah itu mahal. Dan yang namanya hidayah itu nikmat, mengalahkan nikmat dunia. Hidayah itu nikmat sekali. Nah, setelah Allah selamatkan dia, diajak kembali, wah, tapi ada lagi dia lihat di depannya, wah, situ dilihat. Nah, barakallahu fikum. Ya, dan harus kita benci kepada kekafiran, harus, tidak boleh tidak. Siapa yang ingin merasakan manisnya iman, maka yang syarat yang disebutkan oleh Nabi harus benci kepada kekafiran. Bukan sekedar meninggalkan, bukan. Kalau kita selama ini alhamdulillah sudah tinggalkan, kesyirikan sudah, ya syirik besar sudah kita tinggalkan, kekafiran juga sudah kita tinggalkan. Tetapi apakah kita sudah membencinya? Ah, ini dia. Sementara syarat untuk mendapatkan manisnya iman, harus ada kebencian dalam hati kita. Dan membenci kekafiran harus, tidak boleh tidak. Sebab itu syarat keimanan. Syarat keimanan itu harus benci kepada lawannya tauhid. Harus benci. Kalau tidak benci, ya bisa tidak beriman namanya. Ataupun beriman tapi tidak merasakan manisnya iman. Jadi harus kita membencinya. Dan saya katakan tadi, ikhwah sekalian, benci kepada kekafiran wajib dan tidak boleh tidak. Harus benci. Barakallahu fikum. Kenapa kita harus membenci kekafiran, kesyirikan? Sebab Allah sendiri membencinya. Allah sendiri membencinya. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ikhwana fiddin barakallahu fikum, ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ghafir, innal ladina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa yang bilang orang-orang kafir? Allah. Bukan mengatakan sesungguhnya orang-orang non-muslim. Innal ladina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, kata Allah. Yunaduna, di hari kiamat mereka akan dipanggil. Mereka akan dipanggil. Siapa yang memanggil? Para malaikat. Panggil mereka. Setelah mereka melihat azab Allah dan merasakan azabnya Allah di neraka, mereka dipanggil oleh para malaikat. Apa kata malaikat? Lamattullahi akbaru min mattikum anfusakum. Sungguh kebencian Allah. Sebutkan. Lamattullah. Kemurkaan Allah. Kemarahan Allah. Kebencian Allah. Itu akbar. Lebih besar daripada kebencian kalian terhadap diri kalian sendiri. Jadi ketika mereka sudah merasakan azab, sudah merasakan pedihnya azab Allah subhanahu wa ta'ala, apa? Mereka sangat, kenapa dulu kamu? Kenapa? Dia benci sekali dirinya, kan begitu. Setelah dia merasakan benci betul terhadap dirinya sendiri, kenapa dulu kamu seperti ini? Kenapa gara-gara ini kamu? Benci dia. Apa kata malaikat? Sungguh kebencian Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian jauh lebih besar daripada kebencian kalian terhadap diri kalian sendiri. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah begitu benci kepada mereka? Kata Allah, in tuda'auna ilal iman fatakfurun. Sebab dulu kalian diajak untuk beriman. Kalian diajak oleh Allah untuk beriman. Kalian diajak untuk bertauhid. namun ternyata kalian lebih memilih kekufuran, kalian lebih memilih kesyirikan. Diajak kalian untuk meninggalkan istighosah kepada para nabi, diajak kalian untuk meninggalkan sembelihan kepada kuburan para wali, tapi kalian lebih memilih untuk melakukan kesyirikan itu. Fatakfurun. Maka apa yang terjadi? Kebencian Allah kepada kalian itu jauh lebih daripada kebencian diri kalian terhadap diri kalian sendiri. Allah benci. Kalau begitu kita harus benci juga kekufuran. Harus benci, harus ada tertanam dalam diri kita kebencian terhadap kesyirikan, kebencian terhadap kekufuran, harus. Tidak boleh tidak. Ya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh pada diri Ibrahim terdapat teladan bagi kalian, contoh bagi kalian. Allah memerintahkan kepada kita untuk mencontoh Nabi Ibrahim, mengikuti Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diperintah untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Idh qalu liqaumi, apa yang diikuti Ibrahim? Yang diikuti adalah kebenciannya terhadap kekufuran. Itu luar biasa. Idh qalu liqaumi, ingat kata Allah ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum, sesungguhnya aku bara', sesungguhnya aku bara', berlepas diri, minkum, dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari segala yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, aku ingkari, aku kafiri kalian. Wabada bainana baina wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah jelas antara kita, antara kami, antara saya dengan kalian, al adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Telah jelas antara kita permusuhan dan kebencian. Apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim benci kepada mereka dan bermusuhan dengan mereka? Karena itu tadi, kekufuran mereka, kesyirikan mereka. Telah jelas kata Ibrahim, kebencian saya terhadap kalian, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman hanya kepada Allah saja, sampai kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Selama kalian masih syirik, selama kalian masih kufur, maka permusuhan dariku tetap ada dan kebencian dariku tetap ada. Mereka punya kebencian. Itulah yang menyebabkan mereka meraih derajat khullatullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab mereka sudah ada tertanam pada diri mereka kebencian terhadap kesyirikan tadi. Ada kebencian itu. Nah, barakallahu fikum. Azan. Ya azan. Ma'asyiral ikhwah dan akhwat, hafizakumullahu jami'an. Jadi kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus ada kebencian terhadap kekufuran dan kesyirikan. Ya. Dan itulah tauhid. Ya, tauhid seseorang itu diukur bagaimana bencinya dia terhadap syirik. Kualitas tauhid seseorang itu dilihat sejauh mana kebencian dia terhadap kesyirikan dan kekufuran. Ya, dan harus kita benci ya. Tidak boleh tidak. Allah sendiri dalam Al-Quran itu mengumumkan ya. Dalam surat Taubah Allah berfirman, wa adzanun minallahi wa rasuli ilan nas yawmal hajjil akbar. Dan Allah mengumumkan cuma lewat Rasulullah kan pengumumannya. Allah mengumumkan kepada seluruh manusia, kapan Allah umumkan? Pada Haji Akbar. Pada Haji Akbar. Ya, di saat manusia berkumpul dalam melaksanakan ibadah haji, ya disitulah pengumuman Allah. Apa pengumuman Allah? Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasul. Pengumuman Allah, Allah berlepas diri. Allah berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan, demikian pula rasulnya. Ya. Jadi seperti itu ikhwah sekalian, untuk mendapatkan manisnya iman, ya harus kita upayakan ini. Bukan sekedar meninggalkan, tapi ketika melihat perbuatan syirik harus ada apa? Harus tiba-tiba harus langsung tertanam kebencian terhadap perbuatan itu. Ketika ada orang misalnya yang kita lewat, kemudian ada orang yang bawa pisang dia, kemudian diletakkan di waduk, di situ akan diukur tauhid kita. Apakah ada kebencian melihatnya atau kita justru datang foto dia? Ya, itu diukur di situ bagaimana kekuatan tauhid kita. Kalau ada kebencian, masya Allah, alhamdulillah. Harus ada kebencian ya. Ada orang misalnya melewati sebuah candi, orang beribadah di situ melakukan penyembahan kepada selain Allah, penyembahan kepada berhala patung. Dia lewat, dilihat, benci atau tidak ketika lewat di situ? Atau bagaimana? Harus ada kebencian baru bisa mendapatkan manisnya iman. Makanya saya katakan tadi, ini berat ini. Kalau meninggalkan, insya Allah. Tapi kalau untuk membencinya, ini berat. Ya. Ikhwana fillah barakallahu fikum. Lihat bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib bagaimana bencinya kepada kesyirikan. Luar biasa. Ali bin Abi Thalib, ikhwana fillah azzakumullah, ketika meninggal ayahnya, siapa ayahnya Ali? Siapa nama ayahnya Ali? Itu tadi Ali bin Abu Thalib. Ayahnya Ali adalah Abu Thalib. Apa aja Rasulullah Abu Thalib? Pamannya. Berarti hubungan apa dengan Ali? Hah? Sepupu. Tayyib. Ali bin Abi Thalib ketika ayah beliau meninggal, paman yang merupakan pamannya Rasulullah, Abu Thalib meninggal. Abu Thalib itu Muslim atau kafir? Ya, kalau sebagian orang bilang Muslim katanya, itu pendapat yang mardud, tertolak. Yang benar Abu Thalib meninggal di atas kesyirikan, dalam riwayat Muslim yang sudah lewat yang kita bahas. Ikhwana fillah azzakumullah, ketika Abu Thalib meninggal, yang merupakan ayah Ali sendiri meninggal, datanglah Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah. Datang dia kepada Rasulullah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah, inna ammaka asy-syekh ad-dhal qad mata. Itu Abu Ali. Inna ammaka, sesungguhnya pamanmu. Padahal siapa yang meninggal? Bapaknya. Tidak, dia tidak bilang, ya Rasulullah, ayah saya yang saya cintai, bapak saya. Tidak, pamanmu. Tidak mau lagi mengakui ayahnya. Ada berkata, anak kurang ajar ini. Siapa bilang? Bukan kurang ajar namanya ini, bukan durhaka namanya ini. Kenapa? Kebencian iman seseorang, tauhid seseorang. Itu tadi saya bilang, orang yang bertauhid merasakan manusia iman, cintanya kepada Allah mengalahkan cintanya kepada bapak. Tapi ini sudah meninggal ya, bukan masih hidup. Kalau masih hidup ya jangan begitulah. Perhatikan Ali bin Abi Thalib, inna ammaka, sesungguhnya ya Rasulullah, paman kamu. Wah, pamanmu. Oh, cuci tangan dia. Pamanmu. Terus apa lagi? Asy-syekh yang sudah tua renta. Asy-syekh itu tua renta. Syekh. Kalau kita kan syekh itu syekh. Kalau orang Arab, itu istilah bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, syekh itu orang yang sudah tua. Asy-syekh pamanmu yang sudah tua renta itu abdal, yang sesat itu. Yang sesat itu. Bayangkan itu. Kebencian luar biasa kan? Qad mata. Qad mata. Apa artinya mata? Mati. Bukan bahasanya qad tufiya, wafat atau meninggal. Mata, mampus. Mata itu tewas, mampus, mati. Pakai kode lagi. Kode, kode, apa kode? Betul-betul sudah mati dia. Bayangkan itu. Khana fi dinasakum Allah. Itulah Ali bin Abi Thalib. Bukan berarti beliau tidak sayang kepada ayahnya. Sayang dia. Di masa hidupnya Abu Thalib itu sayang sekali dia kepada ayahnya. Tapi ketika ayahnya tidak mendapatkan hidayah dari Allah, meninggal di atas kesyirikannya, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Lihat bagaimana orang yang bertauhid. Mas pamanmu Nabi, ya, yang sudah tua sesat, telah mati dia. Paman yuwari, siapa yang mau kuburkan dia? Siapa mau kuburkan itu pamanmu itu? Sampai mau menguburkan tidak mau juga dia. Faman yuwarihi, siapa yang mau menguburkan dia ya Rasulullah? Apakah Nabi, apa kata Nabi? Fadhhab fawari, pergilah kamu kuburkan dia. Nabi tidak mengingkari ucapannya Ali kan. Nabi tidak, jangan kamu begitulah sama bapakmu. Enggak. Sebab itulah memang konsekuensi dari tauhid. Harus ada bara, harus ada kebencian terhadap kesyirikan. Nabi kemudian tidak mengatakan kamu itu tidak berbakti, tidak kasar kamu. Enggak. Rasulullah hanya mendengar saja seperti itu. Tidak pakai perasaan. Enggak ada perasaan di sini. Dalam masalah kesyirikan tidak ada perasaan di situ. Janganlah kamu katakan orang kafir. Apa nanti tersinggung orang? Terus apa? Non-muslim. Itu bahasa kasar itu. Perhatikanlah Ali. Mata, bol, sesat. Itulah konsekuensi daripada tauhid. Bara, al-wala wal-bara. Dalam Islam itu termasuk bagian dari akidah. Itu kalau masih hidup ya. Lain lagi kan begitu. Ada upaya untuk mendakwahi bapak. Sebagaimana Ibrahim. Ketika masih hidup ayahnya. Didakwahi terus. Dengan bahasa yang halus. Ya abati, wahai ayah yang kusayang. Wahai ayah yang kusayang. La ta'budi syaitan. Jangan kamu mengibadahi syaitan. Terus. Tapi setelah meninggal. Setelah meninggal apa yang terjadi? Tidak ada lagi seperti itu. Barakallahu fikum. Kata Nabi, kuburkan ayahmu itu. Kamu yang kuburkan. Apa kata Ali? Ya Rasulullah, la warihi fa innahu mata musyrika. Ya Rasulullah, saya tidak akan kuburkan dia sebab dia meninggal dalam keadaan syirik. Siapa yang lebih tahu ayahnya? Siapa yang lebih tahu meninggalnya Ali? Meninggalnya Abu Thalib? Orang sekarang yang mengatakan tidak meninggal muslim atau Ali? Ali yang lebih tahu bahwa anaknya sendiri. Ali sendiri bilang ya dalam hadis yang sahih, saya tidak akan kuburkan dia sebab dia meninggal dalam keadaan musyrik. Tidak mau saya. Hanya kata Nabi ya, kalau kamu tidak mau, siapa yang mau kuburkan? Saya juga tidak mau. Tidak ada juga yang mau. Ya kamulah satu-satunya kan. Kalau kau juga tidak kuburkan, jadi bangkai dia, busuk juga. Ya terpaksa dikuburkan. Tetapi dikuburkan tanpa dimandikan, tanpa dikafani, langsung dikuburkan seperti ayam. Kenapa? Sebab kalau musyrik itu najis sudah. Kalau musyrik itu tidak ada nilainya, tidak ada harganya, tidak ada kehormatannya di sisi Allah. Seperti bangkai. Bahkan mungkin bangkai itu lebih mulia daripada orang yang mati dalam keadaan syirik. Lebih mulia bangkai. Lebih berharga bangkai. Itulah ikhwan Abid. Lihat bagaimana kebencian Ali bin Abi Thalib. Yang dengan itulah kemudian Allah memasukkan dia ke dalam syurga. Ya. Harus ada kebencian itu tadi. Barakallahu fikum. Ya. Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah. Tahu Imam Ahmad ya? Salah satu imam madhab. Ya, yang madhabnya kata para ulama lebih banyak benarnya daripada madhab yang lain. Madhab Imam Ahmad itu lebih banyak benarnya, lebih sedikit kesalahannya daripada madhab lain. Madhab Imam Ahmad, sebab Imam Ahmad itu ahlul hadis, banyak mengetahui hadis dan paham, mumpuni dalam bidang hadis. Berbeda dengan madhab-madhab sebelumnya, madhab Abu Hanifah itu banyak kekeliruan. Kenapa? Sebab hadis itu masih terpencar-pencar hadis. Sehingga kadang Imam Abu Hanifah berfatwa dengan ra'yu, dengan kias. Ternyata ada hadis masalah itu. Belum sampai hadis itu kepada Imam Abu Hanifah. Berbeda ketika zaman Imam Ahmad. Banyak hadis sudah. Ya, maka baik. Imam Ahmad rahimahullah, ikhwani fiddin, itu kalau ketemu dengan orang-orang Nasara, kalau bertemu di jalan dengan orang-orang Nasara, Imam Ahmad itu tutup mata. Imam Ahmad sampai tutup mata. Setiap bertemu dengan orang-orang Nasara, Imam Ahmad tutup mata. Bayangkan. Ditanya kepada beliau, "Ya Imam Ahmad, kenapa setiap kamu bertemu dengan orang-orang seorang kamu tutup mata?" Apa kata beliau? "La aqdiru an andura ila man iftara 'ala Allah wa kadzaba 'alaihi." Aku tidak sanggup melihat orang yang telah membuat-buat mengada-ada pada agama Allah dan berdusta atas nama Allah. Aku tidak sanggup melihat mereka. Aku tidak sanggup memandang orang-orang yang telah membuat-buat kedustaan, mengarang-ngarang dalam agama Allah. Apa kedustaan yang mereka buat? Yaitu ketika mereka mengatakan Isa adalah anaknya Allah, Isa adalah Tuhan, Isa adalah anaknya Allah. Itu kedustaan yang mereka buat. Sebab Nabi Isa sendiri tidak pernah mengaku. Nabi Isa sendiri tidak pernah mengaku bahwa saya Tuhan, saya anak Allah. Tidak. Itu kedustaan orang-orang Nasara. Dan itu adalah kekufuran, kesyirikan, kekufuran yang luar biasa ketika meyakini Allah punya anak. Akidah kita lam yalid walam yulad. Allah tidak punya anak dan tidak diperanakkan, tidak dilahirkan dan tidak punya anak. Apa kata mereka? Wa qalatul yahud Uzairun ibn Allah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah anaknya Allah. Wa qalatul nasara al-masih ibn Allah. Adapun orang-orang Nasara berkata al-masih, Nabi Isa adalah anaknya Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu hanya ucapan mulut mereka, kata Allah. Kedustaan mereka. Itu kedustaan mereka. Apa kata Imam Ahmad? Aku tidak sanggup melihat mereka kalau bertemu. Tidak sanggup saya lihat orang-orang yang memperbuat kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kebencian. Ya kan? Kebencian seorang ulama. Ya, Imam Ahmad subhanahu. InsyaAllah beliau orang yang memiliki manisnya iman. Sehingga ada kebencian itu terhadap orang-orang yang melakukan kekufuran kepada Allah. Ya, maka mau tidak mau harus juga kita memiliki seperti ini. Harus ada kebencian pada diri kita ketika melihat sebuah kekufuran, sebuah kesyirikan. Sebab hanya dengan itulah kita berada di atas jalan yang benar. Kalau kita tidak memiliki kebencian itu, kita tidak berada di atas jalan yang benar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." Dialah Allah yang menanamkan kebencian. Dialah Allah yang menanamkan kebencian pada hati-hati kalian terhadap kekufuran. Wal isyan, wal fusuq, kefasikan. Kefasikan itu seperti zina, homo, minum-minuman keras, mencuri, yang merupakan dosa besar. Ya. Kata Allah, dialah Allah yang telah menanamkan kebencian pada hati-hati kalian terhadap kekufuran, kesyirikan, kemudian kefasikan, wal isyan, maksiat, dosa-dosa kecil. Ketika seseorang sudah seperti itu, kata Allah, sudah ditanamkan kebencian itu terhadap kekufuran, dosa-dosa, dosa kecil, apa kata Allah? Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah yang rasyid. Mereka itulah yang rasyidun. Apa itu rasyidun? Rasyidun kata para ulama tafsir adalah as-salikuna tariqal haqqi. Rasyid artinya orang yang berjalan di atas jalan yang benar. Itulah orang yang berjalan terbimbing di atas jalan yang benar, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita terbimbing atas jalan yang benar? Ketika sudah ada kebencian terhadap kekufuran, kefasikan dan maksiat. Iya. Barakallahu fikum. Jangan kemudian ada sebagian orang terhadap orang yang jelas-jelas syirik, jelas-jelas kafir. Jangan mengatakan seperti itu kepada orang. Ya, mana kebenciannya kalau begitu? Tidak boleh bilang kafir kepada orang. Terus apa yang mau dibilang? Ini yang seperti ini menunjukkan tidak ada kebencian namanya. Jelas sekali ya. Tidak ada kebencian sedikit pun pada hatinya terhadap orang-orang yang persekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi itu yang ketiga, ikhwan fillah, harus ada kebencian kita terhadap kekafiran. Ya, setelah Allah menyelamatkan kita. Nah, dan bukan hanya kekafiran saja harus kita benci. Ya, tapi harus membenci semua maksiat. Ya, untuk mendapatkan manisnya iman bukan sekedar meninggalkan maksiat itu. Tetapi harus membencinya. Dan benci sama sekali untuk kembali ke situ. Benci. Ya, benci merokok, enggak mau lagi merokok. Benci dia kalau rokok, melihat rokok itu benci sudah. Lihat minuman-minuman keras, setelah Allah selamatkan dia, dia lihat itu benci dia. Itu baru luar biasa. Benci dia. Iya. Dulunya tidak pernah berhijab, pakai ya, na'udzubillah tabarruj. Setelah dia diberikan hidayah oleh Allah, dia berhijab, dia lihat orang-orang yang ya pakai setengah telanjang dan seterusnya, benci dia lihat orang seperti itu. Ah, itu dia. Ini yang akan merasakan manisnya iman. Sudah ada kebenciannya terhadap maksiat. Dulunya dia pekerja riba, tenggelam dalam riba. Setelah itu Allah selamatkan, begitu lihat bank, baru lihat banknya, oh, benci dia. Ya kan? Itu kan konsekuensi dari keimanan, tauhid. Maka bukan berarti kalau tidak benci, ya tidak beriman, tetap beriman. Kalau dia sudah tinggalkan, beriman dia. Tapi untuk mendapatkan manisnya iman harus ada ini, kata Nabi. Harus ada kebencian Anda. Kebencian Anda. Kata Nabi, kebencian Anda terhadap kekufuran seperti kebencian Anda ketika Anda dilempar ke dalam api. Kalau sudah seperti ini bencinya antum terhadap kesyirikan, maksiat, seperti bencinya antum dilempar ke dalam api, Anda akan merasakan hebatnya iman. Bukan sekedar benci-benci biasa, tapi seperti benci ketika dilempar ke dalam api. Antum diikat, kemudian dinyalakan api, antum mau dilempar ke situ. Antum bagaimana sikap antum? Bagaimana kira-kira reaksi antum? Mau dilempar ke dalam api? Hah? Kira-kira bagaimana antum? Benci atau senang? Hah? Senang atau benci? Bencilah. Bagaimana kebencian antum? Antum akan meronta. Antum akan memukul kalau bisa memukul. Antum akan meronta. Kan begitu. Antum akan menampakkan ketidaksenangan antum. Seperti itulah. Ketika antum melihat maksiat, bencinya antum ketika melihatnya. Seperti bencinya antum ketika antum mau dilempar ke dalam api. Bisa antum seperti itu? Meronta. Ya. Di depannya yang dipukul orang. Bukan berarti dipukul senda. Maksudnya gambaran saja ya. Bagaimana bencinya antum kepada maksiat itu. Begitu melihat langsung buang muka, kan begitu. Seperti kalau antum melihat api mau dilemparkan, ya antum akan berlari, tidak mungkin mendekat. Ada kebakaran, antum di dalam rumah, kebakaran rumah antum, antum bagaimana? mendekat ke api atau berusaha mencari jalan untuk selamat. Kenapa? Tidak suka dengan api. Seperti itulah. Benci dan berusaha mencari jalan, berdoa kepada Allah dan seterusnya. Yang antum pikirkan apa? Bagaimana saya selamat dari maksiat itu dan bagaimana saya tidak terjatuh? Barakallahu fikum. Ini gambaran dari Rasulullah yang tentunya berat bagi kita, ya, berat sekali. Ya, berat ini. Sebab orang yang merasakan manisnya iman itu iman tingkat tinggi itu, iman yang sempurna itu. Ya. Kalau orang sudah sempurna imannya pasti manis dia rasa. Nah, untuk mencapai kesempurnaan iman inilah caranya. Inilah ya resepnya dari Rasulullah dan ini berat, berat sekali. Ya, illa man rahimahullah, kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beratnya tadi di mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Semuanya. Semuanya. Yang pertama harus kita lebih cinta Allah. Sementara dalam kehidupan dunia betapa banyak sesuatu yang lebih cocok hawa nafsu kita daripada perintah Allah. Kalau begitu. Baik. Ya. Apalagi dalam perkara dunia. Wah. Kadang orang tidak sabar. Melihat keuntungan dunia yang luar biasa. Dia tahu itu melanggar agama. Ya, tapi karena keuntungannya besar, dia tidak peduli. Yang halal, yang apa? Bahasanya orang. Yang haram saja susah. Apalagi yang halal. Allah haramkan, riba haram. Kan begitu? Wah, terus apa mau dikerja? Itu kan bahasa-bahasa orang yang tidak merasakan manisnya iman. Apa nanti mau dikerja? Apa nanti? Itu gambaran saja. Berat yang pertama. Ya. Yang kedua juga berat. Cinta seseorang karena, ya, kalau ini mungkin bisa insya Allah. Melihat orang yang soleh, dicintai dia. Disenangi dia karena kesolehannya. Dicintai dia karena keimanannya. Ya. Yang ketiga lebih berat. Ketika melihat maksiat, kekufuran, kesyirikan. Bukan sekedar menghindari ya. Tapi harus ada kebencian. Dan kebenciannya pun bukan kebencian-kebencian sedikit. Seperti kebencian ketika dilempar dalam api. Nas'alullah salam. Namun ikhwan fillah azakumullah, Tidak ada mustahil. Kalau menurut kemampuan kita, mustahil. Kalau menurut kemampuan kita kan begitu. Kita orang yang lemah. Wah, tidak bisa saya. Lemah saya. Kalau kita bersandar kepada diri kita, memang tidak bisa. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, apa yang tidak bisa bagi Allah? Bagaimana caranya? Banyak berdoa. Berusaha dan banyak berdoa kepada Allah. Doa anda yang menentukan. Ya, banyak berdoa kepada Allah. Apa doanya? Nabi berdoa. Nabi saja berdoa. Apa doanya Nabi? Dalam riwayat Bukhari, dalam Adabul Mufrad, Nabi berdoa. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habbib ilaina. Itu tadi ayatnya, ya. Ketika Allah menyebutkan, Allah lah yang menanamkan kecintaan pada hati kalian terhadap iman. Dan Allah lah yang menanamkan kebencian. Berarti kalau begitu, untuk merasakan kebencian terhadap maksiat, itu tidak mudah. Makanya, apa maksud? Allah lah, Allah yang menanamkan. Sebab kalau mengandalkan diri kita berat. Kalau begitu kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah, mohon kepada Allah. Makanya Nabi juga berdoa kepada Allah. Apa doanya Rasul itu tadi doanya? Allahumma habbib ilaina al-iman. Ya. Apa doa? Allahumma habbib, ya, bisa mungkin bisa di redaksinya yang intinya seperti itu, ya. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karrih ilaina al-fusuqa wal-isyana wa karrih ilaina al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna minar rasyidin. Itu doanya Nabi. Waj'alna minar rasyidin. Tapi intinya mohon kepada Allah yang tadi disebutkan dalam ayat. Kalau teks doanya Nabi, Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna minar rasyidin. Itu doanya Rasulullah disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Doa. Doa. Ya. Dan ingat ikhwan fillah jazakumullah barakallahu fikum. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita memang berat. Untuk membenci maksiat itu masya Allah. Jangankan membenci, meninggalkan saja susah. Sesuatu yang menjadi kebiasaan kita ditinggalkan pun berat. Apalagi membenci. Ya. Maka kalau ada doa-doa ya. Seperti Nabi membaca doa. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Empat doa. Allahumma jannibna. Ya Allah, jauhkan kami. Jauhkan kami. Munkaratil akhlak, akhlak-akhlak yang munkar, akhlak-akhlak yang buruk tercela. Wal amal, amalan-amalan yang munkar, amalan-amalan maksiat, yang amalan-amalan yang munkar, dosa, jauhkan kami. Ya. Wal ahwa, hawa-hawa nafsu, hawa nafsu yang sesat. Wal adwa, dan penyakit-penyakit yang bisa mematikan. Kanker dan seterusnya. Nabi minta kepada Allah agar dijauhkan dari maksiat. Setelah itu Nabi juga minta kepada Allah agar dijadikan benci kepada maksiat. Jadi mohon kepada Allah agar dijauhkan, plus minta kepada Allah agar dijadikan benci kepada maksiat itu. Sebab sekali lagi kalau kita mengandalkan kemampuan kita, terasa sulit bagi kita. Kalau kita hanya bersandar pada diri kita, patah punggung kita, tidak bisa kita. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini belum bisa, terus doa. Jangan putus asa. Hari ini belum, mungkin besok insyaallah Allah akan terima doa saya. Dan jangan pernah ketika antum berdoa, jangan pernah ada perasaan bisa tidak diterima oleh Allah ya. Jangan pernah ada seperti itu. Tapi ketika antum berdoa, sekalipun mustahil menurut antum, tapi berdoalah dengan penuh keyakinan Allah pasti kabulkan. Ya. Kalau antum berdoa seperti itu, ya, sekalipun mustahil bagi kita terasa, tapi harus yakin Allah pasti terima. Kalau bukan hari ini, besok, kalau bukan besok, lusa, kalau bukan lusa, Pekan depan. Yang jelas yakinlah doa saya pasti diterima. Ya, sebab Nabi mengatakan ud'ullah, berdoalah kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan yakin doamu diterima. Itu sabda Nabi. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakini doa kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah, kenapa? Sebab Allah la yastajibu, tidak akan menerima doa seorang hamba ketika hatinya lalai. Kenapa lalai? Itu tadi. Hatinya itu tidak terima atau tidak? Terima atau tidak? Tapi yakinlah Allah akan terima. Kenapa? Allah sendiri yang berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, pasti aku terima. Apalagi kalau antum sudah menghindari semua sebab-sebab doa ditolak. Kalau begitu, penghasilannya sudah halal. Ya kan, sebab itu penghalal. Antum sudah merasakan, saya sudah halal semua penghasilan saya. Maka sudah yakin, Allah akan terima doa antum. Sebab kalau antum tidak yakin, ya sudah. Apa kata Allah? Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi. Saya kata Allah, itu tergantung keyakinan hambaku kepada aku ketika dia berdoa. Saya itu kata Allah, tergantung keyakinan hambaku kepada aku ketika dia berdoa. Kalau kita yakin, ya Allah juga akan memberi. Kalau tidak yakin, ya sudah. Ya. Barakallahu fiikum. Makanya Nabi mengatakan apa? Kalau kalian berdoa, jangan berkata, kata Nabi. Jangan berkata ketika berdoa, Allahumma gfirli insyita, Allahumma rahamni insyita. Ya Allah ampunilah aku jika kamu mau. Ya Allah rahmatilah aku jika kamu mau. Jangan begitu kata Nabi. Wal ya'zimil mas'ala. Tetapi hendaklah ketika dia meminta, dia kuatkan keyakinannya Allah pasti akan beri. Ini kaitannya dengan ini, ikhwan fillah azakumullah. Berat bagi kita memang, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Terus kita berdoa dengan doa tadi. Setiap kita sujud, setiap sholat, sujud, kita baca terus berulang-ulang. InsyaAllah ta'ala Allah akan memberikan hal itu kepada kita. Ya, sebagaimana siapa? Sebagaimana Nabi Zakaria, masyaAllah. Sebagaimana Nabi Zakaria, ketika berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan, sesuatu yang mustahil dia minta, tapi ketika dia mendasari dengan keyakinan, Allah kabulkan. Mustahil doa itu diterima bagi kita, secara akal mustahil. Tapi ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan, Allah beri. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ingatlah kata Allah, rahmat Allah yang kami berikan kepada seorang hamba yang bernama Zakaria. Apa rahmatnya Allah? Idnada rabbahu nida'an khafiya. Ketika dia berdoa, ketika dia memanggil Allah dengan suara yang pelan, dengan suara yang lirih, yang menundukkan kerendahan dirinya di hadapan Allah, dia panggil ya Allah. Kapan itu? Tengah malam. Ketika orang tertidur, dia bangun meminta kepada Allah dengan suara yang pelan, menunjukkan butuhnya dia kepada Allah. Apa doanya? Doanya ini mustahil. Disebutkan dalam Al-Quran, qala rabbi, dia berkata, dia berdoa. Nabi Zakaria berkata, rabbi inni wahanal azmu minni, rabbi inni, wahai Rabbku, wahai penciptaku, wahai yang memberikan aku rezeki, wahai yang mengabulkan doa, rabbi inni wahanal azmu, sesungguhnya tulang-tulangku semua sudah rapuh, sudah keropos semua tulang-tulangku ya Allah. Washta'ala ra'su syaibah, dan rambut di kepala itu sudah putih semua, sudah beruban semua, bahkan bukan hanya putih tapi putih menyala. Apa tandanya ini? Menunjukkan tua betul Zakaria. Nabi Zakaria betul-betul tua waktu itu ya. Sampai tulang semua sudah rapuh, keropos. Rambut bukan hanya bukan ada lagi hitam sedikit, enggak, semuanya putih, bahkan putihnya sudah menyala saking tuanya beliau. Beliau keluhkan kepada Allah, beliau mengadu kepada Allah, ya Allah, saya sudah tua sekali. Wasta'ala ra'su syaiba, tetapi ya Allah, walam akun bidu'aika rabbi syaqiya, tetapi aku tidak pernah kecewa ketika berdoa kepadamu. Selama saya berdoa kepadamu ya Allah, tidak pernah saya kecewa, selalu engkau beri. Sekarang saya ingin minta lagi ya Allah. Sekarang di malam ini saya mau minta lagi sesuatu yang mungkin dalam pandangan kita mustahil dia minta itu. Tapi aku yakin, kekuatan doa ini kan, aku yakin ya Allah, sebab selama saya berdoa tidak pernah saya kecewa, dan kali ini engkau tidak akan mengecewakan saya. Saya akan minta lagi sesuatu ya Allah, dan saya yakin engkau tidak akan kecewakan saya. Apa permintaannya? Hah? Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fa hab li min ladunka waliya. Ya Allah, tolonglah karuniakan kepadaku seorang anak. Masyaallah. Saya tanya antum, kalau orang sudah tua seperti itu bagaimana bisa punya anak? Hah? Yang keadaannya seperti tadi, sudah keropos tulang-tulang semua, rambut sudah beruban semua sampai menyala itu rambut. Kalau mungkin orang sekarang usia berapa itu sampai menyala rambutnya? Mungkin 150 tahun mungkin. Kan begitu ya? Secara logika bisa tidak punya anak. Secara logika. Apalagi apa kata Nabi Zakaria? Wan mar'ati 'aqira. Istriku pun mandul. Masya Allah. Bagaimana caranya punya anak? Istri mandul, istri juga mandul, kemudian laki-laki tua, sudah tua sekali. Mustahil. Ini pelajaran bagi orang yang sudah menikah belum punya anak. Jangan putus asa. Mungkin kekuatan doa Anda belum hebat seperti kekuatannya Nabi Zakaria. Apa yang terjadi ikhwas kalian? Ya Zakaria, setelah berdoa langsung dijawab oleh Allah, Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka, sesungguhnya kami akan memberikan kabar gembira kepadamu. Bahasanya apa? Nubashiruka, bukan sanubashiruka, akan, tapi nubashiruka, tidak lama. Kalau sa pakai sin itu berarti nanti ke depan, tapi istiqbalnya agak lama, mungkin 1 bulan, 2 bulan. Ini tidak, langsung apa? Setelah baru langsung, sesungguhnya kami akan sebentar lagi akan memberikan kabar gembira kepadamu. Apa kabar gembira itu? Bigulam, dengan seorang anak. Ismuhu, namanya siapa? Yahya. Ismuhu Yahya. Walam naj'allahu min qablu samia. Dan nama Yahya ini belum pernah ada sebelumnya. Masya Allah. Jadi Nabi Zakaria tadi berdoa, Ya Allah, berikan kepadaku anak, waj'alhu rabbi radhi, dan jadikan anak itu anak yang diridhoi oleh Engkau. Minta kepada anak dan jadikan anak itu anak yang diridho. Allah kabulkan atau tidak? Allah kabulkan. Apa kata Allah? Kami berikan kabar gembira kepadamu. Siapa? Anak yang bernama Yahya. Siapa yang beri nama Yahya? Allah sendiri yang beri nama. Namanya nanti Yahya. Nama ini belum pernah ada sebelumnya. Artinya belum pernah ada manusia sebelum lahir Yahya namanya Yahya. Ini Yahya namanya paling pertama Yahya ini. Kalau ada Yahya di sini itu Yahya saudara pendahulunya. Yahya. Yang akhirnya Yahya ini akan menjadi nabi. Salah satu nabi namanya Nabi Yahya bin Zakaria. Itu pelajaran bagi kita ikhlas sekalian. Sesuatu yang menurut kemampuan kita, menurut akal kita mustahil, tapi ketika kita bersandar kepada Allah, Allah akan beri. Ingat tadi, ana inda dhanni abdi, saya itu tergantung keyakinan hambaku. Itu apa yang bilang kok? Saya tergantung keyakinan hambaku. Sama kalau orang meruqyah kan begitu juga. Baca Al-Quran, tapi tergantung keyakinan hamba. Kalau dia yakin, orang yang dibacakan itu yakin dengan Al-Quran, insya Allah. Tapi kalau kita yakin membaca, orang itu tidak yakin, lebih yakinnya kepada dokter, ya sudah. Kan begitu. Al-Quran penyembuh. Tapi Al-Quran itu akan menyembuhkan kalau dua-duanya yakin, yang membaca dan orang yang dibacakan. Iya. Barakallahu fikum. Itu yang ketiga ya. Terus berikutnya kita selesaikan ini, kita baca ringkas, selesaikan bab ini. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, la yajidu ahadun halawatal iman hatta ila akhirih. Pada riwayat yang lain, Nabi bersabda, seseorang itu tidak akan merasakan manisnya iman sampai titik-titik ila akhir, sama di sebelumnya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, ini ucapan Ibnu Abbas ya. Kata Ibnu Abbas, man ahabba fillah, siapa yang mencintai orang karena Allah, mencintai orang karena Allah. Apa tadi maksudnya mencintai orang karena Allah? Dicintai karena ketakwaannya, kesolehannya, keakhlaknya dan seterusnya. Wa abghadha fillah, benci orang karena Allah juga. Maksudnya apa benci orang karena Allah? Karena dia pelaku maksiat, dibenci maksiatnya. Dia orang yang tidak taat kepada Allah, dibenci dia karena maksiatnya. Bukan dibenci karena tidak memberi, tapi dibenci karena tidak taat kepada Allah. Wawala fillah. Kemudian wawala, berloyalitas. kepada orang lain juga karena Allah, mencintai dan memberikan pertolongan kepada saudaranya karena Allah juga. Dia cintai saudaranya karena imannya saudaranya, karena kesalehan saudaranya. Dia tolong saudaranya karena juga kesalehan saudaranya. Wa'ada fillah, bermusuhan karena Allah, memusuhi saudaranya juga karena Allah. Nah, siapa yang bisa seperti ini? Kata Ibnu Abbas, tayyib, mencintai saudaranya karena Allah, membenci saudaranya karena Allah, menolong saudaranya karena Allah, memusuhi saudaranya karena Allah. Fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik, maka dengan itulah akan didapatkan, diperoleh wilayah Allah. Dengan itulah baru akan diperoleh wilayah Allah. Apa wilayah Allah maksudnya? Fa innama tunalu wa afwan, bukan wilayah, walayah. Fa innama tunalu walayatullahi bidzalik, maka dengan itulah, hanya dengan itulah akan diperoleh walayahnya Allah. Diperoleh walayahnya Allah. Kalau wilayah itu lain artinya. Walayah dimaksud di sini adalah kecintaan dan pertolongan. Itu artinya walayah, cinta dan pertolongan Allah. Kapan kita mendapatkan cinta dan pertolongan Allah? Ketika kita mencintai saudara karena Allah, membenci saudara karena Allah, memusuhi saudara karena Allah, dan seterusnya. Semuanya karena Allah. Disitulah akan diperoleh walayatullah. Apa walayah tadi? Cinta dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata Ibn Abbas. Kemudian kata beliau, walayajida abdun ta'amal iman, dan seorang hamba itu tidak akan merasakan manisnya iman. Seorang hamba itu tidak akan merasakan manisnya iman, walaupun banyak solatnya, walaupun banyak puasanya, hatta yakuna kadzalik, hingga dia keadaannya seperti itu tadi. Dia tidak akan merasakan manisnya iman, seorang hamba, sampai dia bisa apa? Bisa mencintai saudara karena Allah, membenci saudara karena Allah, walaupun banyak solatnya, walaupun banyak itunya, kalau dia tidak mengamalkan itu tadi yang disebut tadi Ibnu Abbas, dia tidak akan merasakan manisnya iman. Ya, makanya kita seperti itu. Banyak sholat, banyak puasa. Tapi kenapa kok iman itu belum terasa nikmat? Kenapa belum manis itu iman? Apa kata Ibnu Abbas? Orang tidak akan bisa merasakan manisnya iman hatta yakuna kadzalik, sampai dia bisa seperti tadi. Cinta karena Allah, benci karena Allah, memusuhi karena Allah, menolong orang karena Allah subhanahu wa ta'ala. وقد صارت عامة مؤاخات الناس على أمر الدنيا. Kata beliau, sayang sekali, sungguh kata beliau, kebanyakan manusia mereka itu bersaudara, bersahabat karena kepentingan dunia. Itu kata Ibnu Abbas. Masya Allah. Ternyata Ibnu Abbas merasakan juga seperti ini. Kata beliau, sungguh kebanyakan umumnya manusia itu bersaudara, bersahabat, berkawan karena dunia. Itu kebanyakan manusia begitu, kata Ibnu Abbas. Dan beliau berkata seperti itu pada zamannya, ya. Pada zamannya, di zaman beliau, beliau melihat, masya Allah, tidak sama seperti zaman Nabi sudah. Kalau di zaman Nabi orang mencintai karena Allah, makanya ada di antara sahabat saking cintanya kepada saudaranya karena Allah, sampai rela apa? Ini hartaku ada ini kita bagi dua. Kenapa? Cintanya kepada saudaranya karena Allah. Ini ada hartaku dua. Fandur. Pilihlah, pilih dulu, ini hartaku ada, pilih yang mana kamu suka, baru kita bagi dua. Itu di zaman Nabi. Ada di antara mereka yang kehausan, ketika diberi minum, melihat saudara dari dibutuh, kasih dia. Ini dalam peperangan, ya. Dalam peperangan, kasih dia. Dia lebih butuh daripada saya. Ini dalam kondisi sudah sekarat ini, dikasih minum, enggak, itu dia merintih, kasih dia. Dikasih orang itu dah, itu lagi, itu dikasih dia. Akhirnya dikembalikan ke sana, meninggal. Kembali meninggal juga. Itulah persaudaraan mereka karena Allah. Nah, ketika Rasulullah meninggal dan tersisa sedikit sahabat, disitulah terlihat, oh sekarang orang bersaudara bukan lagi karena Allah. Sungguh sekarang kebanyakan manusia itu bersahabat karena dunia, kata Ibnu Abbas. Itu di zaman beliau. Itu belum merasakan banyak manusia seperti itu sekarang. Apalagi kalau zaman kita. Masya Allah. Ya Masya Allah. Berteman karena sama-sama satu pilihan. Karena begitu orang sekarang, Masya Allah. Sama-sama pilihan kita. Tapi coba nanti setelah selesai, beda-beda lagi, bermusuhan lagi. Itu bukti jelas. Jelas sekali bukti di depan mata kita. Betapa banyak manusia mencintai karena satu pilihan. Membenci karena beda pilihan. Bukan karena Allah, karena dunia, karena jabatan. Persaudaraan orang sekarang seperti itu. Yang tidak seperti itu orang beriman. Bagaimana mereka merasakan manisnya iman kalau cinta mereka kepada saudaranya dibangun di atas jabatan, dibangun di atas politik, bersaudara karena satu yayasan, bersaudara karena satu kelompok. Kalau kelompoknya Masya Allah dikerami, dipijit. Tapi kalau bukan kelompoknya, oh, padahal di luar kelompoknya luar biasa, mengamalkan sunnah, soleh. Tapi karena bukan kelompok, bukan satu partai, bukan satu golongan, bukan satu yayasan, bukan satu organisasi, akhirnya apa? Kecintaannya kepada saudaranya itu dibangun di atas yayasannya. Satu organisasi. Di luar organisasi itu cinta juga, tapi ini bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Hati-hati ikhwas sekalian. Kita pun bisa terjebak. Kita ini yang mengaku salaf bisa terjebak juga seperti itu. Begitu ada lembaga-lembaga, lembaga-lembaga itu kan bisa menjebak kita. Lembaga ini, lembaga ini, lembaga ini, lembaga ini kan. Misalnya lembaga Masjid Luqmanul Hakim, wah anggotanya, kadar kecintaannya kepada anggotanya sesama, wah itu bisa terjebak kita. Bukan berarti kita tidak boleh, bukan berarti kita tidak boleh, karena artinya jangan sampai karena lembaga-lembaga ini akhirnya membuat kita apa? Mengukur loyalitas kita kepada saudara kita hanya karena satu pengajian. Ya. Ketika ada saudara kita lebih soleh, tapi di luar daripada kita, di luar daripada anggota pekerjaan kita, dia lebih soleh, kita lebih cinta kepada dia. Sebab siapa lebih soleh, disitulah kadar kecintaan kita lebih besar. Diukur daripada kesolehan orang. Semakin soleh, semakin cinta kita kepada dia. Ya? Tapi, siapapun, apapun organisasinya, apapun, persaudaraan kita dibangun di atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang-kadang ya talbisul iblis, perangkap-perangkap iblis itu masuk. Habis dia. Makanya di setan itu ya apa kata la tattabi'u khutuwat asyaitan. Jangan kalian mengikuti khutuwat. Apa khutuwat? Hah? Kalau khutuwah satu, kalau khutuwah banyak langkah-langkahnya. Tidak berhasil memalingkan kita dari sunnah, ya dalam sunnah di oboh-oboh kita. Banyak khutuwahnya, banyak langkah-langkahnya syaitan. Barakallahu fikum. Nah, apanya sekali lagi bukan saya mengatakan jangan buat ini, jangan enggak. Cuma memberikan peringatan saja. Membuat lembaga, membuat ini, jangan kemudian loyalitasnya kepada lembaga saja. Padahal yang di luar kita itu juga sunnah, jangan begitu. Ya, yang harus kita cintai karena Allah Subhanahu wa Taala. Taib, wadalika la yujdi ala ahlihi syai'a. Sebab kalau kalian bersahabat karena dunia, itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Itu kata Ibnu Abbas. itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Kalau bersaudara karena dunia, itu tidak ada manfaatnya sedikit pun. Sebab dia akan mengukur cintanya karena dunianya kan. Begitu habis hartanya sudah. Begitu turun jabatannya sudah. Coba lihat orang yang dicintai karena jabatan. Begitu sudah tidak jadi bupati sudah. Seperti orang biasa. Beca. Ya kan begitu. Tapi kalau dicintai karena Allah. Subhanallah. Lihat ulama. Ulama yang dicintai. Karena Allah dicintai. Tidak ada itu habisnya. Bila berakhir masa ulamanya. Tidak. Tapi kalau dicintai karena jabatan. Berakhir jabatannya. Salah seperti kita. Ketika menjabat. Masya Allah. Mikir. Sampai dijaga semua. Begitu selesai jabatannya, mana ada yang mau jaga. Itulah persaudaraan karena dunia. Ya? Belum lagi bersaudara karena dunia, itu tidak akan menolong kita beragama. Ketika kita salah, mana ada yang mengingatkan kita ini salah. Ya? Bahkan mungkin mempengaruhi kita, oh, kalau kamu begitu, kurang itu kamu dapat. Kita ini lagi berjuang ini. Untuk ini. Kalau kamu begitu ya, bagaimana benar? Tapi kalau karena Allah, itu keliru itu. Yang benar itu jalannya begini. Membimbing kita. Masya Allah, akhirnya ketika kita dipertemukan di akhirat, tetap bersaudara di akhirat. Tetap dipertemukan dalam keadaan saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ala sururin mutaqabilin, kata Allah. Ya? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan pada hari kiamat kami cabut dari hati-hati mereka perasaan dengki, perasaan penyakit dalam hati, ya, dan mereka bersaudara ala sururin mutaqabilin, mereka saling berhadap-hadapan di atas dipan-dipan di surga. Aha, masih bersaudara. Jadi kalau persaudaraan di dunia karena Allah itu berlanjut di akhirat. Bertemukan lagi sama saudara kita. Berlanjut di akhir. Ala sururin mutaqabilin, di atas apa? Dipan-dipan surga mereka berhadap-hadapan sambil merasakan nikmat surga. Tapi kalau bersaudara bukan karena apa? Bukan karena dunia, di hari kiamat akan saling melaknat. Di dunia saling mencintai, di akhir kiamat apa? Di hari kiamat saling melaknat. Saling melaknat. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum liba'din adu illa al-muttaqin. Al-akhillau, teman akrab. Teman akrab pada hari kiamat. Teman akrab ya. Tetapi bertemannya bukan karena Allah, karena dunia tadi. Apa kata Allah? Teman akrab karena dunia di hari kiamat. Sebagian mereka terhadap sebagian yang lain akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa, yaitu yang bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan menjadi musuh. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, summa yawmal qiyamati yakfur ba'dukum li ba'din, summa yawmal qiyamati yakfur ba'dukum li ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar. Kemudian pada hari kiamat, ini orang dasar kecintaannya karena dunia ya, bukan karena Allah. Maka pada hari kiamat kata Allah, sebagian kalian mengingkari sebagian yang lain, sebagian kalian melaknat sebagian yang lain, dan ujung-ujungnya semuanya masuk neraka. Saling melaknat dulu, apa kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu. Apa kata Allah? Semuanya sama, masuk kedua-dua. Ya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apa ayatnya itu? Apa ayatnya? Fa'atihim adaban di'fan. Sebutkan ya. Mereka berkata temannya tadi, temannya yang gara-gara berteman dengan orang yang dunia tadi, sesatkannya gara-gara dunia kan. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah, atihim adaban di'fan, ya Allah, berikan kepadanya siksa yang lebih parah daripada saya. Diminta ya, ya Allah, siksa dan lebih parah. Kenapa dia telah menyesatkan saya? Dia pengaruhi saya dengan dunia. Dia ajak saya dengan bisnisnya yang ternyata melenceng dari agama. Dia janjikan kemenangan, janjikan keuntungan, ternyata haram. Gara-gara dia saya begini, ya Allah berikan siksa yang lebih parah daripada saya. Seperti itu keadaan. Ada lagi yang sampai gigi jari. Ada di hari kiamat nanti. Ini menceritakan semua orang yang berteman karena dunia. Kata Allah, "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Wa yawma, pada hari kiamat, ya'addu adh-dhalim, orang yang zalim. Itu tadi masalah dunia saja, lupa dengan perintah Allah, dia hanya menggigit jarinya. Gigit jari dia menunjukkan penyesalan ya. Orang kalau gigit jari itu menyesal sekali. Ya aku dia berkata apa? Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah. Ya Allah, duhai celakanya saya. Celakanya saya. Seandainya dulu ketika hidup di dunia saya mengikuti jalannya Rasul. Saya mengikuti jalannya, jalannya Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai ya Allah, celakanya saya. Coba seandainya ketika hidup di dunia saya tidak menjadikan fulan, fulan itu sebagai teman saya yang setia. Teman setia saya. Coba ya Allah. Kenapa saya jadikan dia sebagai temanku ya? Bukan mengikuti jalannya Nabi, tapi ikut jalannya temanku, ikut arahannya, menjadikan dia kawan, teman, teman baik. Laqad adallani 'anidz-dzikri ba'da idza'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku ya Allah. Ya. Jadi semua pertemanan bukan karena Allah itu akan menjadi musuh di hari kiamat. Akan saling melaknat, akan saling mengutuk, akan saling ayah Allah, dia saja siksa lebih banyak dia. Dia gara-gara saya sesat. Ya, walaupun semuanya apa kata ma'waku benar, semuanya akan saya siksa. Semuanya. Baik. Kemudian waqala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata fi qawlihi ta'ala ketika menafsirkan firman Allah, wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah, wa taqatta'at bihimul asbab, dan di hari kiamat terputus semua sebab-sebab di antara mereka. Terputus sudah. Di hari kiamat kata Allah, terputus semua sebab-sebab di antara mereka. Nah, kata Ibnu Abbas, asbab yang dimaksud dalam ayat adalah al-mawaddah, kecintaan. Jadi kalau diterjemahkan, terputuslah di hari kiamat semua kecintaan di antara mereka. Ini cintanya karena dunia terputus di hari kiamat. Tidak bersambung, tidak langgeng ya. Bahkan akan berakhir dengan saling melaknat dan mencela. Ya, wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan tentang bab cinta ini. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab tentang takut. Babul khauf ya, tentang rasa takut. Afwan ya, kayaknya ada usah pertanyaan dulu. 8:30. 5 menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz telah dijelaskan bahwa untuk merasakan manisnya iman maka kita perlu membenci kekafiran. Bagaimana contoh sikap kebencian itu dalam kehidupan sehari-hari? Apakah dengan membenci orang-orang sekeliling kita, kita yang kafir? Kekafirannya ya, maksiat itu. Ketika melihat dia berada dalam maksiat, ya dibenci di waktu dia bermaksiat. Ya, bukan berarti ditinggalkan total ya. Dibenci total dalam arti ditinggalkan orangnya, tidak dinasihati. Ketika dia bermaksiat, maka benci maksiatnya. Benci perbuatan dosanya. Paham ini? Tapi adapun orangnya, belum tentu. Sebab kadang orang melakukan karena tidak paham. Ya, tapi perbuatan ketika dia bermaksiat, di situ Anda benci. Ya. Setelah dia selesai bermaksiat, datangi nasihati. Ya. Tapi barakallahu fikum. Imam yang Ustaz, di luar tema, ada teman akhwat titip pertanyaan. Kenapa rambut termasuk aurat bagi akhwat? Kenapa rambut termasuk aurat? Karena ada dalil, rambut termasuk aurat. Diperintahkan untuk ditutup. Kenapa termasuk aurat? Ya karena ada dalilnya itu aurat. Dan disebut ke dalam Al-Quran beberapa ayat yang menunjukkan bahwa rambut itu aurat. Cukup ya. Cukup. Subhanallah.